tentang dosa-dosa besar dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Beliau sampaikan bahasanya di antara dosa besar adalah hadiah ala syafa'ati setelah melakukan syafa'at. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, Nabi mengatakan man syafa'a li akhihi syafa'atan, siapa yang memberi syafa'at untuk saudaranya satu syafa'at, fa'ahdalahu hadiyatan alaiha, lantas yang diberi syafa'at itu memberikan hadiah lahu kepadanya alaiha karena syafa'at. Ini yang harus digaris bawahi, alaiha karena syafa'at. Faqabilaha, lantas dia menerima hadiah tersebut, maka dia telah mendatangi salah satu pintu riba. Dan riba yang dimaksudkan dalam hadis ini, riba dalam makna al-a'am, yang paling luas. Ini karena ada riba dalam makna sempit, ada riba dalam makna ada riba dalam makna yang sempit, ada riba dalam makna yang luas, dan ada riba yang a'am, lebih luas lagi. Riba dalam hadis ini, riba dalam makna yang luas, yaitu semua penghasilan yang haram. Itu definisi riba dalam makna al-am. Sedangkan riba dalam makna al-a'am, Nabi katakan bahasanya mencela dan menodai kehormatan seorang muslim adalah arba riba, bahan-bahan riba. Maka menggunjing, menjelek-jelekkan, merusak kehormatan seorang muslim, kata Nabi, arba riba, riba yang paling riba. Orang Jawa bilang bahan-bahan riba. Itu menodai kehormatan seorang muslim. Maka itu riba dalam makna al-a'am. Adapun riba dalam makna, adapun riba dalam yang ada dalam kitab-kitab fikih adalah riba bimakna al-khas. Maka riba memiliki tiga level pengertian. Riba dalam makna khas, dalam makna sempit, itulah riba yang dibahas oleh para ulama di kitab fikih, di bab riba. Ada riba dalam perdagangan, ada riba dalam utang piutang. Dan riba dalam makna am, dalam makna yang luas, artinya kasbul haram, sumber pendapatannya hukumnya haram. Baik dia riba atau yang lainnya, semuanya bisa disebut riba. Semuanya bisa disebut riba dalam makna ini, dalam makna am, dalam makna luas. Dari menipu boleh jadi riba, boleh jadi jual beli gharar, boleh jadi judi, boleh jadi korupsi, mencuri dan yang lainnya, semuanya riba bimakna al-am. Kemudian ada riba bimakna al-a'am yang lebih luas lagi, yang Nabi katakan bahasanya menodai kehormatan seorang muslim adalah arba riba. Di sini diriatkan oleh Abu Dawud dan diriatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dari Abdullah Ibn Mas'ud. Beliau mengatakan as-suhtu adalah ayat luba rajulul hajata, seorang laki-laki meminta satu hajat, fatuqdalahu, maka dipenuhilah hajatnya. Dan ini tentu melalui syafaat. Fayuhda ilaihi, lantas dia diberi hadiah karena syafaat tersebut. Fayaqbalaha, lantas dia menerima hadiah, dan itu hadiah karena syafaat. Walau dan diriatkan oleh Ibrahim Al-Harbi anhu, masih dari Abdullah Ibn Mas'ud, siapa yang mencegah kezaliman dari seorang muslim, fa'atahu 'alaiha, lantas dia memberikan hadiah kepadanya, 'alaiha, karenanya, karena syafaat tersebut, qalilan au katsiran, baik yang diberikan itu sedikit ataupun banyak, fawa suhtun, maka itu suhtun. Kulna, kami katakan, wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, kami tidaklah berpandangan yang disebut suhtu kecuali rishwah, ya, kecuali korupsi, fil hukmi, dalam peradilan. Qal, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, dhalika kufrun. Ya, riswa atau suap dalam peradilan, sehingga yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, dan itu tentu hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, maka itu kekafiran. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, siapa yang tidak menetapkan hukum dengan hukum yang Allah turunkan, fa'ula'ika humul kafirun, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Nah, maka syafaat adalah al-wisata, adalah perantara untuk terwujudnya apa yang diinginkan. Maka ada talib, ada orang yang meminta, dan ada orang yang matlubun minhu. Ada orang yang permintaan itu untuk kepentingannya, atau orang yang diminta, maaf. Maka ada tiga, yang pertama talib, orang yang meminta, punya hajat, matlubun minhu, orang yang dimintai untuk mewujudkan hajat, kemudian yang ketiga syafi'. Wawal wasita, dia adalah perantara di antara dua orang untuk terwujudnya hajat talib dari al-matlub minhu. Ya, syafa'at disebut syafa'at, diambil kata-kata syafa'. Safa artinya genap, kebalikan dari ganjil. Karena atalib, orang yang meminta sesuatu, pada awalnya jawitran, dia ganjil, yaitu sendirian dalam permintaannya. Ay munfaridan, sendirian. Lantas datanglah asyafi, pemberi syafaat, fandoma, maka tergabunglah, tergabung, menggabung ilaihi dengan orang yang punya hajat. Fasara sab' syafa'an, maka jadilah pihak yang mengajukan permohonan itu genap, yaitu dua orang, ba'da angkana witran, setelah dulunya ganjil, fi talabihi, dalam permintaannya. Inilah akar kata syafaat, min haitsul lughatu, dari sisi bahasa. Allah Ta'ala katakan, siapa yang memberikan syafaat yang baik, yakun lahu nasibu minha, maka untuknya bagian darinya. Dan siapa yang berikan syafaat yang jelek, maka baginya bagian darinya. Maka syafaat yang baik, fiha, di dalamnya terdapat pahala, meskipun tidak berhasil. Ada pahala, dan tidak disyaratkan harus sukses supaya dapat pahala. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, isfa'u tu'jaru, berilah syafaat, niscaya kalian diberi pahala, tanpa disyaratkan apakah itu diterima syafaatnya ataukah tidak, berhasil syafaatnya ataukah tidak. Dan Allah menetapkan lisan Rasulnya, ma yasha, apa yang dia Allah kehendaki. Artinya, orang yang dimintai syafaat itu tidak harus mengabulkan permintaan orang yang mengajukan syafaat. Ila fil hudud, tidak boleh ada syafaat dalam hukuman had. Karena syafaat fiha dalam hukuman had itu tidak boleh, manakala kasus telah sampai kepada pihak penguasa. Adapun syafaat fiha yang ada pada syafaat tersebut maslahat bagi orang yang diberi syafaat, dan itu non hudud, yang kedua, dan tidak merugikan pihak manapun. Kemudian yang ketiga, pemberi syafaat tidak mengambil dan menerima fi muqabil, sebagai kompensasi syafaat, syai'an, hadiah apapun. Fa inna fiha, maka syafaat yang memenuhi tiga kriteria di atas atau empat kriteria di atas, ada padanya pahala yang besar, dan inilah yang disebut dengan syafaat hasanah. Asalkan dia berharap, asalkan pemberi syafaat berharap pahala fiha dengan syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat yang berpahala isfa'u tu'jaru, yang pertama mengandung maslahat bagi pihak al-masyfu' lahu, dan itu dalam bukan hukuman perkara hukuman had, tidak menzalimi siapapun. Kemudian yang keempat, pemberi syafaat tidak mendapatkan dan mengambil kompensasi apapun. Empat poin. Maka itulah yang mengandung pahala yang besar yang tercakup dalam hadis isfa'u tu'jaru. Adapun hadis Abu Umamah, siapa yang memberikan syafaat untuk kepentingan saudaranya syafaat dan satu syafaat, itu syafaat yang baik, lantas dia mendapatkan hadiah dari al-masyfu' lahu, orang yang diuntungkan karena syafaat tersebut. Hadiah dan satu hadiah. Karena hukum asalnya dia tidak mengambil apapun, karena dia menginginkan pahala akhirat. Falyubtiluhu bi'akhdil ujra' dunyawiyah. Maka dia tidaklah mau membatalkan pahala akhirat dengan mengambil dan menerima upah dunia. Li'ana hadha, karena hal ini yaitu menerima hadiah, itu menihilkan syafaat di antara manusia. Fa'inna akhdha hadil hadiyati, karena mengambil hadiah ini, yakunu qad waqa'a fi riba, boleh jadi menyebabkan orangnya jatuh dalam riba. Riba dalam pengertian tambahan yang diambil tanpa ada kompensasi. Tambahan yang diambil tanpa ada kompensasi. Wa yakunu fil mu'amalat wa ghairiha. Mu'amalat dalam bahasa Arab kontemporer itu seringkali artinya urusan administrasi, ijro'at. Administrasi itu disebut mu'amalat. Wa akhdhu bi ghairi haqqin, dan ini adalah mengambil tanpa alasan, dan ini di satu sisi. Kemudian yang kedua, kenapa tidak boleh? Wal amrul akhar, alasan yang lainnya, karena syafaat adalah amal kebajikan. Sehingga hukum asalnya hendaklah ikhlas karena Allah Azza wa Jal, tidaklah bermaksud dengannya tamak dunia. Oleh karena itu bagaimanakah mungkin ya'khudhu 'alaiha 'alaihi ajra, mengambil upah atau menerima upah karenanya. Kemudian riwayat yang diriatkan dari Ibrahim Al-Harbi dari Abdullah bin Mas'ud, as-sutu ayatul barajul al-hajata dan seterusnya. Maka beliau namai hadiah karena syafaat disebut dengan suhtan, yaitu haram yang sangat haramnya. Maka syafaat yang baik itu takunu, terjadi fitahsili matlubin mubahin, untuk mewujudkan apa yang diinginkan dan itu mubah, atau untuk mencegah bahaya. Maka tidak boleh diterima hadiah fi muqabili dhalika, sebagai kompensasi hal itu. Karena sahabat menamai hal ini dengan suhtan. Dan dikatakan pada sang sahabat yaitu Ibnu Mas'ud, bukan as-suhtu, bukankah as-suhtu itu suap dalam peradilan? Maka beliau katakan, suap dalam peradilan itu kekafiran, karena menyebabkan si hakim menetapkan hukum tidak sebagaimana yang Allah tetapkan. Karena si hakim akan membenarkan pihak yang salah dan menyalahkan pihak yang benar, dan itu tidak sesuai dengan hukum Allah. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan boleh jadi menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan itu kafir besar, mengeluarkan dari agama. Dan bisa jadi kafir kecil. Apa yang jadi tolak ukur penentunya? Bihasab i'tiqadil hakim. Tergantung keyakinan sang hakim. Semacam dia bersengaja menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan, maka menganggap boleh hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan adalah kufur besar. Ala tafsilin, dan ada rincian tentang masalah ini di kitab-kitab para ulama. Di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala telah menjelaskan ini di kitab tafsirnya Indah Dikri hadhil ayati ketika menyebutkan ayat ini. Ya tentu syafaat tadi maknanya secara bahasa telah disampaikan, diambil dari kata-kata asyaf'u, genap, kebalikan dari ganjil. Sedangkan syafaat secara istilah adalah ada yang membuat definisi yang singkat, padat, bagus, talabul khair lil ghair min al ghair. Ya, secara istilah syafaat artinya talabul khairi lil ghairi minal ghairi. Ya, meminta kebaikan, kebaikan itu boleh jadi mendatangkan maslahat atau mencegah bahaya. Lil ghair untuk kepentingan orang lain. Minal ghair dari orang lain. Maka ada tiga pihak. Ada talib, ada yang memintakan. Ada orang yang mendapatkan keuntungan karena dimintakan, dan ada pihak yang dimintai. Ya, kemudian ada yang mendefinisikan dengan menjadi perantara bagi kepentingan orang lain di hadapan pihak tertentu supaya mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya yang akan menimpa orang tersebut. Kemudian syafaat ini ada syafaat di dunia dan ada syafaat di akhirat. Ini syafaat di akhirat biasa dibahas oleh para ulama di akidah, di bahasan dan kajian akidah. Sedangkan syafaat di dunia itu ila nau'ain, ada dua macam. Syafaat di dunia itu ada dua macam. Asy-syafa'atu minal makhluqi lil makhluqi 'indal makhluqi. Ya, syafaat dari makhluk, dari manusia lil makhluq untuk kepentingan orang lain, 'indal makhluq yang ini diajukan kepada pihak tertentu. Semacam Anda memberikan syafaat kepada saudara atau kawan Anda, syafaat pada pemimpin, pada pemerintah, penguasa dan yang lainnya. Dan syafaat ini hanyalah dalam perkara dunia, dan ini disyariatkan jika syafaatnya adalah syafaat kebaikan. Dan pelakunya akan diberi pahala. Karena siapa yang memberikan syafaat yang baik di dunia maka akan diberi pahala. Sawa'un kubilat syafa'atuhu au ruddat. Baik syafaatnya itu diterima, di ACC, terwujudlah maslahat ataupun tidak. Dan Nabi mengatakan isfa'u tu'jaru, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan syarat syafaat ini yang dalam perkara dunia adalah tidak boleh dalam hal yang haram. Maka jika berada dalam hal yang haram maka berubah menjadi syafaat yang jelek. Di antaranya kemudian dicontohkan ketika seorang memberikan syafaat dalam kezaliman. Yaitu orang yang urutannya di belakang dibuat jadi depan dan yang depan dibuat jadi belakang. Ini. Nah, harusnya potensial untuk grade-nya kalau untuk diterima jadi PNS atau yang lainnya, ah ini nomor 1 si A, ini nomor 10. Yang 10 jadikan nomor 1, yang nomor 1 jadikan nomor 10. Maka itu zalim. Fa inna hadza zulmun. Maka ini zalim dan ini syafa'atun saya. Amma yashfa'a li ahadil mutasawiyaini. Ada mungkin ngasih syafaat untuk dua orang yang selevel. Liuqaddam supaya salah satunya dimenangkan. Ada promosi atau yang lainnya, ada promosi jabatan atau yang lain. Ya, ada dua orang itu setara. Ini mereka ini dari sisi kelayakan 11-12. Maka kemudian ada pihak tertentu yang ngasih syafaat kepada pemegang kebijakan ini saja. Fahadihi syafa'atun hasanatun. Maka itu syafa'at hasanah. Aw yudhhir sifatan fi ahadihim taqtadi yataqaddama ala ghairihi. Atau pemberi syafaat itu menampakkan satu kelebihan yang dimiliki oleh dua orang yang dinilai sama. Supaya dia diunggulkan daripada yang lain. Ini kelihatannya sama, namun pemberi syafaat mata, enggak, ini beda. Si ini lebih bagus dengan alasan begini, begini, begini. Maka syafaatnya bentuknya dengan mentazkiyah dan memuji salah satunya. Wa yakunu lidzalika qadrun. Dan ini ada ukurannya, yaitu pujian yang dengannya dia berhak untuk didahulukan daripada yang lain. Fahadi syafa'atun hasanatun, maka itu syafa'at yang baik. Namun jika syafa'at itu adalah dalam rangka melanggar aturan, aturan pemerintah dalam hal yang positif dan yang baik, maka ini syafa'at yang haram. Demikian juga jika syafa'at itu adalah berkenaan dengan hukuman had. Maka hukumnya haram sebagaimana teguran keras Nabi kepada Usamah bin Zaid. Fahadhi syafa'a idza kanat hasanatan, maka syafa'at jika dia adalah syafa'at yang baik dan tolak ukur baik adalah tidak dalam hal yang haram, maka itu disyariatkan, disukai dan dianjurkan dan diberi pahala orang yang melakukannya meskipun tidak syafa'atnya tidak berhasil. Adapun jika syafaat itu dalam hal yang haram, maka ini syafaat yang jelek. Seorang itu berhak mendapatkan hukuman karenanya. Kemudian yang kedua, syafaat di dunia. Yang kedua, syafaatul makhluki lil makhluki indallahi azza wa jal fid dunia. Syafaatnya makhluk untuk kepentingan makhluk pada Allah azza wa jal fid dunia, di dunia. Dan ini maknanya adalah addu'a ulahu, mendoakan orang lain. Maka isfa'li artinya uda'uli. Isfa'li artinya doakanlah aku. Oleh karena itu, semisal penggunaannya dalam hadis tentang salat jenazah. Jika seorang jenazah, seorang muslim disolati oleh sekian banyak orang yang bertauhid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan syafaat mereka. Itu mengabulkan doa mereka. Dengan diksi syafaat mereka. Maka syafaat ini satu hal yang boleh dengan syarat yang diminta adalah hidup dan hadir. Semacam seorang berkata kepada saudaranya, saya punya keluarga yang sakit, berdoalah kepada Allah untuknya agar Allah memberikan kesembuhan untuknya. Maka ini syafaat, karena syafi' ini pemberi syafaat itu menggabungkan doanya dengan doa orang tersebut. Kemudian untuk melengkapi pembahasan tentang masalah hukum hadiah ala syafaat, saya ingin bacakan rincian hukum tentang hadiah. Aqsamul hadiyah. Al-hadiyatu arba'atu aqsamin. Hadiah itu ada empat macam, kama ja'a fi Fathul Qadir. Sebagaimana di Fathul Qadir, buku fikih mazhab Hanafi. Yang pertama, halalun minal janibain. Halal untuk dua belah pihak, yang memberi hadiah dan yang diberi hadiah. Kal ihda'i litawaddudi, semacam memberikan hadiah supaya kita semakin disayang dan dicintai oleh yang diberi hadiah. Nah, sebelum ngasih hadiah boleh jadi tidak kenal. Karena ada ngasih hadiah maka kenal. Ngasih hadiah lagi semakin akrab. Ngasih hadiah lagi semakin ingat dengan yang ngasih hadiah. Kemudian yang kedua, wa haramun minhuma. Haram untuk yang memberi dan yang menerima. Kal ihda'i liyu'inahu ala dhulmin. Semacam memberi hadiah pada seseorang sebagai modal untuk dia melakukan kejelekan dan kezaliman. Kemudian haramun alal akhidhi faqat. Haram bagi yang menerima hadiah. Wa ya ayahdiyahu liyakuffa anhu adh-dhulma. Itu hadiah supaya orang yang diberi hadiah tidak berbuat zalim. Hadiah kepada preman kampung yang namanya pajak keamanan atau uang keamanan, upeti keamanan, supaya usahanya tidak diganggu. Maka haram untuk orang yang menerima. Orang yang menerima. Orang yang memberi tidak haram. Karena dia memberi hal tersebut dalam rangka mengamankan dirinya dan usahanya. Dan usahanya usaha yang halal. Dan itu di antara hal yang kata orang yang menyebabkan investasi di luar Jawa itu, terutama di luar Jawa itu sulit. Karena uang keamanannya yang demikian banyak. Ini semuanya minta. Dari yang bawah sampai yang tengah, yang sampai yang atas, semuanya minta semua uang keamanan. Maka biaya yang paling membengkak itu biaya keamanan. Kalau para pengusaha bikin investasi, usaha di terutama di luar Jawa. Itu biaya yang paling besar itu biaya hadiah untuk supaya orang tidak berbuat zalim. Kemudian yang keempat, beliau bagi empat, namun kayaknya keempat ini ya mirip dengan yang ketiga sebenarnya. Ayat fa'ahu lidaf'il khawfi minal mahdi ilaih. Memberikan hadiah karena untuk mencegah kekhawatiran yang bisa ditimbulkan oleh orang yang diberi hadiah. Dia akan mengganggu nyawanya, hartanya, keluarganya, atau kehormatannya. Fahadha halal lidhafi' haramun alal madfu' ilaihi. Ini halal bagi yang menyerahkan dan haram bagi yang diberi. Fa inna daf'ad darari 'anil muslimi wajibun. Ini kaidah penting. Fa inna daf'ad darar 'an muslimi wajibun. Karena tidak mengganggu seorang muslim itu kewajiban. Tidak mengganggu orang lain itu kewajiban. Wala yajuzu akhdul mali liyaf'alal wajiba. Tidak boleh seorang itu mengambil harta supaya dia melakukan kewajiban. Betulin kewajiban saya, namun saya tidak akan melaksanakan kewajiban kalau tidak kamu kasih duit. Kalau kamu kasih duit, saya melakukan kewajiban saya. Nah, tidak boleh. Nah, karena itu dari kaidah ini, maka di sebagian perusahaan ada bonus kedisiplinan. Itu hukumnya haram. Kalau sebulan enggak pernah telat, masuk kantor kasih duit, ada bonusnya. Sebulan full masuk kantor tidak telat. Nanti dapat bonus kedisiplinan 300 ribu misalnya atau 500 ribu. Maka bonus kedisiplinan itu hukumnya haram. Karena kaidah yang baru saja saya bacakan. Wala yajuzu akhdul mal liyaf'alal wajibah. Orang itu tidak boleh minta duit dan nerima duit supaya dia melakukan kewajiban. Ini karyawan ini masuk kantor tanpa telat, apa hukumnya? Wajib. Berdasarkan akad. Dia digaji untuk supaya masuknya tidak telat. Gaji dia itu gaji masuk kantor tidak telat. Ya kan? Dia digaji untuk masuk kantor, masuk kerja tidak telat. Kewajiban dia dengan akad. Berdasarkan akad. Jadi dia mengatakan, saya tidak akan melaksanakan kewajiban akad, kewajiban ala muqtadul akadi berdasarkan akad, kecuali kalau ada bonus kedisiplinan. Kecuali ada bonus kedisiplinan. Kalau ada bonus kedisiplinan, saya disiplin. Kalau tidak ada bonus kedisiplinan, saya tidak mau disiplin. Ya, telat 5 menit, 15 menit, 10 menit, dan seterusnya. Kemudian di sini disampaikan di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, disampaikan di antara hadiah yang haram adalah hadiah umal, hadiah para pejabat dan orang-orang yang menyebab memiliki kekuasaan semacam qadi dan yang lainnya, yaitu orang-orang yang mengurusi urusan umum kaum muslimin. Ini hukumnya haram, baik hadiahnya itu berupa benda ataupun jasa. Autamat fi suratil muhabatin, atau hadiahnya adalah dalam bentuk sungkan dan pekewo. Karena yang beli beliau, pembelinya beliau, akhirnya orang sungkan karena dia pejabat. Maka harusnya harganya sekian, jadi dapat diskon. Karena sungkan. Mungkin hadiah karena sungkan, karena dia pejabat. Maka ini hadiah yang haram. Dan tidak boleh bagi seorang qadi, seorang hakim, demikian juga pejabat negara yang lain, qabulu hadiyatin, menerima hadiah. Wa yajibu alaihi radduha. Hakim, demikian juga pejabat negara yang lainnya, wajib menolak hadiah. Jika orang yang diberi, orang yang memberi hadiah itu tersakiti jika ditolak, maka boleh diterima hadiahnya, namun yu'ti qimataha, namun dibayari. Ini hadiahmu ini nilainya berapa? 500 ribu, ya saya terima. Namun tolong diterima juga duit saya ini 500 ribu. Wa in ta'adzara rutuha, jika tidak memungkinkan menolak hadiah, lihat dalil ma'rifati, karena tidak kenal siapa yang ngasih hadiah, tiba-tiba sudah ada di meja, tiba-tiba sudah ada di rekening, tiba-tiba sudah ada di laci, siapa yang ngasih? Obuh dimakanihi, atau jauh tempatnya yang ngasih hadiah, yang ngirim hadiah jauh banget, maka wudi'a fi baitil mal, maka hadiah untuk pejabat tadi masukkan ke kas negara sampai datang orangnya untuk kemudian diberikan kepadanya. Wahiyya bimanjilatil qotah. Hadiah untuk pejabat yang tidak diketahui siapakah orangnya, statusnya luqotah. Hadza idza ahdahu man lahu, hadza idza ahdahu man lahu khusumatun. Inilah ketentuannya. Manakala yang memberikan hadiah kepada qadhi ini adalah orang yang sedang berperkara. Ini tadi ketentuan hadiah yang diberi oleh orang yang sedang berkasus di pengadilan. Auman lahu, auman lahu sumata lahu, atau orang itu tidak berperkara di pengadilan. Namun lam yakun yahdi ilaihi qoblal wilayati, namun tidak pernah ngasih hadiah sebelum jadi hakim. Karena ketika ada dia berkasus, ya, maka hadiah ini menyebabkan hakim itu condong pada yang ngasih. Sedangkan jika tidak ada kasus, maka tetap tidak boleh. Jika sebelumnya, sebelum jadi hakim, tidak pernah ngasih-ngasih hadiah. Alasannya, fa'inal zahira, karena kemungkinan yang lebih mendekati, kenapa ada hadiah untuk Pak Hakim ini, sababul ihda'i al-amalu. Sebab dia mendapatkan hadiah adalah karena jabatannya. Seandainya dia pensiun dari hakim, tidak bakalan dia dikasih hadiah. Sehingga hakim atau pejabat itu boleh menerima hadiah dari kerabatnya, boleh juga dari teman SMA-nya atau teman kuliahnya, dengan catatan kana yahdilahu qoblal wilayati. Teman SMA tadi sudah pernah ngasih hadiah sebelum dia jadi pejabat. Dan ini pun menerima hadiah dari kerabat. Kenapa boleh menerima dari kerabat? Karena tidak menerimanya itu memutus silaturahim. Ini pun kemudian bersyarat jika tidak ada sengketa, manakala pemberi hadiah itu tidak memiliki perkara di pengadilan, baik sedang ataupun nanti mau berperkara. Dan itu pun ada syaratnya. Ini teman SMA atau kerabat, ini kerabat jauh, itu boleh ngasih hadiah. Syaratnya sebelum jadi pejabat dia sudah ngasih hadiah. Dan dia tidak ada kepentingan dengan jabatan orang ini, baik kepentingan sekarang ataupun kepentingan nanti. Dan ini pun masih disyaratkan. Wa kanat hadiyatu bil qadri alladhi kana yahdihi qoblal wilayati. Kadar hadiah itu seukur dengan biasa yang biasa dia berikan sebelum orang ini jadi pejabat. Ini dulu sebelum dia jadi pejabat, ya ngasih hadiah paling salak 1 kilo gitu. Lalu setelah sekarang jadi pejabat kok salaknya jadi 5 kilo. Itu yang 4 kilo haram. Salak 4 kilonya haram. Ini. Maka harus sesuai dengan ukuran yang biasa dia berikan sebelum jadi pejabat. Lintifaituh mahina idin. Karena kalau sama, maka kita tidak curiga. Dulu sebelum jadi pejabat, sebelum jadi menteri, sebelum jadi bupati, ya kadang ngasih hadiah ya salak 1 kilo. Sekarang setelah jadi bupati, setelah jadi hakim, setelah jadi menteri, ya tetap salak 1 kilo. Tidak berubah. Maka tidak ada kecurigaan. Bi khilafiha ba'da tarsyihi aw ma'a ziyadati. Lain hanya kalau baru ngasih hadiah setelah diangkat. Atau setelah diangkat ma'a ziyada, hadiahnya jadi tambah. Nah, gimana kalau hadiahnya bertambah setelah dia jadi pejabat, maka dilihat. Bisa tidak dipisah antara tambahan dengan bukan tambahan? Kalau bisa, maka ambil yang biasa dulu diberikan dan kembalikan tambahannya. Biasanya salak cuma 1 kilo, kok ini jadi 5 kilo? Maka dia ambil 1 kilo, kemudian 4 kilonya dibawa pulang. Ini tolong bawa pulang 4 kilonya ya. Saya terima yang biasa aja ya, seperti dulu. Namun jika tidak bisa dipisahkan, maka semuanya tidak boleh diterima. Fayahumul kul ingkana azziadatu bil wasfi. Maka semuanya itu haram untuk diterima. Jika tambahan itu tambahan yang melekat, tidak bisa dipisah. Karena dia jadi sifat. Semacam dulu ngasih hadiah kain dari koton. Kain dari kapas. Ini. Fa'ata ilaihi ba'da wilayati al-harira. Setelah jadi pejabat, hadiahnya jadi sutra. Nah, maka semuanya ditolak. Nih, tapi kalau hadiahnya itu salak biasanya 1 kilo sekarang jadi 5 kilo, ah, kan bisa dipisah. Saya ambil 1 kilo, biasanya dulu kamu cuma 1 kilo, 4 kilonya pulangkan. Nah, ketentuan ini disebut oleh para ulama tentang masalah qadhi, namun berlaku untuk semua pejabat negara. Wasairul umal dan semua para pejabat negara, yaitu orang yang punya kekuasaan yang luas atas banyak orang, itu kal qadhi hukumnya dalam fikih Islam seperti qadhi dalam masalah haramnya menerima hadiah dan yang lainnya. Wa minhum termasuk pejabat negara di sini, masaikhul aswaq, kepala pasar, wal buldan, ya, kepala daerah, bupati, camat dan yang lain, wal qura, kepala desa. Wa kullu man ya'malu lil muslimina amalan hukmu fil hadiyati hukmul qadhi. Dan semua orang yang dia punya jabatan atas masyarakat, punya kekuasaan terhadap masyarakat, hukumnya sebagaimana hukum qadhi. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang masalah hadiah. Masih kutipan dari Mus'af Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Wa ja'a fi Raddil Muhtar, di salah satu kitab fikih madhab Hanafi namanya Raddil Muhtar, disampaikan oleh penulis bahasanya qadhi, seorang hakim, demikian juga pejabat negara, tidaklah boleh menerima hadiah kecuali ila min arba'in, kecuali dari 4 orang. Yang pertama adalah as-sultan, penguasa atau kepala negara dan semacam itu atasannya. Maka yang tidak boleh itu hadiah dari bawah. Kalau dari atas ke bawah tidak apa-apa. Maka dekan ngasih hadiah rektor, itu tidak boleh. Jadi kalau rektor dari duit pribadinya ngasih ke dekan misalnya, tidak apa-apa. Jadi ada kepala kantor, kabak, ada kasih. Ini kasih ngasih ke kabak atau ngasih ke kepala kantor, tidak boleh. Tapi kalau yang atas ngasih ke bawah duit pribadinya, tidak apa-apa. Secara umum dia tidak bisa kita nilai aman, tidak punya kepentingan karena dia atasannya. Kemudian yang kedua kata beliau, al-basha wa huwa hakimu baladihi. Ini ya, penguasa negerinya. Ya, mungkin kalau tadi sultan itu kepala negara, ini dia di daerah, kemudian kepala daerahnya dan dia bawahannya. Maka kurang lebih sama dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah wa qaribuhu dzil rahimil mahrami. Kerabatnya yang masih punya hubungan darah yang itu mahram, yang menyambung hubungan darah dengan hubungan baik dengannya, hukumnya wajib. Maka dikhawatirkan jika tidak menerima pemberiannya, maka memutus hubungan. Kemudian yang keempat, wa man jarat adatuhu bidzalika. Orang yang sudah biasa ngasih hadiah sebelum dia jadi pejabat negara, biqadri had adatihi, dengan kadar sebagaimana dulu, tidak bertambah. Wala khusumata lahuma, dan keduanya sedang tidak berperkara kalau ini untuk hakim, atau tidak berkepentingan kalau ini untuk pejabat. Wasairul umal fidzalika qal qadhi, dan pejabat negara yang lain hukumnya sebagaimana hukum qadhi. Kemudian ada pembahasan secara ditegaskan secara khusus tentang hadiah untuk kepala negara. Qabulul imam al hadiyata. Laisa lil imami qabulul hadiyati, kepala negara tidak boleh terima hadiah. Li umumil adillah, karena dalil-dalil yang bersifat umum, di antaranya hadis hadaya sultan suhtun. Hadiah penguasa itu adalah penghasilan yang haram. Karena menerima hadiah bagi kepala negara adalah hukum khusus untuk Nabi. Maka jika dibolehkan ada kepala negara yang selain Nabi yang dibolehkan menerima hadiah, lam takun khosisiyatahu, maka tidak lagi jadi kekhususan Nabi. Ya, kemudian pembahasan tentang hadaya ra'aya ba'duhum ba'da, hadiah rakyat biasa sebagiannya dengan yang lain. Ini disinggung nanti di poin ini pembahasan tentang hadiah karena syafaat. Nasya syafi'iyah, para ulama syafi'iyah menegaskan bahasanya hadiah di antara sesama rakyat sebagiannya dengan yang lain, manakala hadiah tersebut litolabi ajilin au ajilin, karena mengharapkan sesuatu yaitu timbal balik harta atau karena semata-mata menginginkan kecintaan, fawajaizun, hukumnya boleh. Dalam sebagian kasus hadiah itu hukumnya dianjurkan. Kemudian tentang masalah syafaat, kalau kita lihat pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menilai bahasanya menerima hadiah karena syafaat itu dosa besar. Ya, kalau Syafi'iyah punya rincian. Wa in kanat li ajli syafa'atin, jika hadiah itu karena syafaat. Fa in kanati syafa'atu fi mahdhurin, jika syafa'atnya syafa'at yang haram. Li talabil mahdhuri, karena mencari hal yang haram atau untuk menghilangkan hak atau menghilangkan kewajiban, au ma'unatin ala zulmin, membantu kezaliman, faqabuluha haramun, maka menerima syafaat ini, hadiah karena syafaat ini hukumnya haram. Itu rincian yang pertama. Jika syafaatnya bukan syafaat hasanah, syafaat sayyi'ah, maka hadiahnya hukumnya haram. Kemudian yang kedua, wa in kanat fi mubahin, jika syafaatnya syafaat dalam hal yang mubah, berarti syafaat hasanah. La yalzamuhu, yang itu bukanlah sebuah menjadi satu keharusan baginya. Dia suka rela memberi syafaat. Maka jika dalam hal yang mubah, fa in sarata hadiyatan alal masyfu'i lahu, jika di depan itu ada perjanjian, nanti kalau sukses ngasih hadiah lo, faqabuluha mahdhurun, maka menerima hadiah tersebut hukumnya haram. Wa kadzalika in qala al muhdi, demikian juga manakala pemberi hadiah mengatakan, hadhil hadiyatu jazaa'u syafa'atika, hadiah ini adalah kompensasi karena syafaat yang telah Anda lakukan. Faqabuluha mahdhurun aidan, maka menerimanya hukumnya haram. Maka jika syafaatnya syafaat hasanah, maka tadi disampaikan, jika ada perjanjian di depan, jika ada perjanjian di depan hukumnya haram. Jika tanpa perjanjian di depan namun pemberi hadiah blak-blakan, ini karena syafaat yang telah Anda lakukan, maka hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, wa ilam yastaridha, jika tidak ada perjanjian di depan untuk ngasih hadiah. Wa amsaka al-muhdi an dzikril jazai, dan orang yang ngasih hadiah juga tidak mengatakan ini adalah kompensasi atas pemberian atau kemudian atas syafaat yang telah Anda lakukan. Fa in kana muhdiyan lahu qabla syafaati, maka jika dia adalah orang yang biasa memberi hadiah sebelum ada syafaat, lam yukrah lahul qabulu, maka pemberi syafaat adalah makruh menerima hadiah tersebut. Wa illa, jika tidak sebelumnya tidak pernah ngasih hadiah, sebelumnya tidak pernah ngasih hadiah. Setelah kemudian diberi syafaat dan berhasil, tiba-tiba ngasih hadiah. Ini tanpa dia sekedar mengatakan hadiah, tidak ada perjanjian di depan, tidak ada penegasan kalau ini adalah kompensasi syafaat. Maka kuriha lahul qabulu. Syafi'iyah cuma mengatakan makruh. Makruh baginya menerima hadiah tersebut. Illam yukafi'hu. Jika tidak dia balas dengan yang senilai. Fa'in kafa'ahu. Jika nanti dia balas dengan yang senilai. Lam yukroh. Maka tidak makruh. Maka kalau penjelasan Syafi'iyah, hadiah karena syafaat atau hadiah dalam konteks syafaat itu haram dalam dua keadaan, ya. Manakala ada perjanjian di awal. Kemudian yang kedua, manakala pemberi hadiah belak-belakan mengatakan ini adalah kompensasi karena syafaat yang Anda lakukan, maka itu mahdzur, dua-duanya haram. Maka hadis yang melarang atau yang menunjukkan kalau itu dosa besar dimaknai oleh Syafi'iyah di dua makna ini. Adapun jika tidak ada perjanjian di depan dan yang ngasih hadiah juga tidak ngomong kalau ini kompensasi atas syafaat, maka dirinci. Dulu sebelum syafaat sudah suka ngasih hadiah apakah tidak? Jika sudah suka ngasih hadiah sebelum ada peristiwa syafaat, maka apa? Maka tidak makruh menerimanya. Tidak makruh menerimanya. Jika ini hadiah pertama, dulunya tidak pernah. Setelah ada syafaat, kemudian ada kiriman hadiah. Maka dirinci. Bisa makruh, bisa mubah. Makruh jika diterima, kemudian tidak diganti dengan yang semisal. Ini tidak makruh alias mubah, manakala diterima, kemudian dilihat, oh ini nilainya 500 ribu. Kemudian di esok hari atau minggu depan, ya, ganti kirim hadiah yang senilai, maka tidak makruh. Kemudian ada pembahasan tentang seorang muslim bagi-bagi hadiah di hari rayanya orang kafir. Ada muslim ini, ada tahun baru Masehi, bagi-bagi hadiah. Angpau atau kemudian duit dan sebagainya. Maka ada pembahasan yang disampaikan oleh para ulama, yaitu yang bahas tentang masalahnya adalah Hanafiyah. Ini para ulama Hanafiyah menegaskan tidak boleh seorang muslim memberi bagi-bagi hadiah Bismi Nairus dalam rangka hari Nairus. Ini semacam ketika dia ngasih hadiah, dia mengatakan ini hadiah Nairus atau Mahrojan. Semisal itu ini hadiah di tahun baru. Ini Nairus dan Mahrojan itu hari rayanya orang Persia. Ini dikarenakan tahun baru atau sejenis itu. Wa mislul qawli an-niyyatu. Semisal dengan kata-kata adalah niat. Niatnya adalah hadiah dalam rangka tahun baru. Atau tahun baru Imlek atau tahun baru Masehi. Dan Nairus dan Mahrojan, Nairus adalah awalul Rabi'. Hari rayanya orang Persia di saat hari pertama musim semi. Wal Mahrojan awalul Kharif. Sedangkan Mahrojan hari rayanya orang Persia, merayakan tibanya hari pertama musim gugur. Dan keduanya hari raya yang diagungkan oleh sebagian orang kafir yaitu Persia, wa yatahaduna fihima, dan mereka saling bagi-bagi hadiah di hari itu. Maka sejenis itu semua hari raya orang kafir. Dan muslim ini Natal kemudian bagi-bagi hadiah. Ini, atau hari raya Imlek kemudian bagi-bagian ini angpau. Ini, maka yang dia katakan di sini cuma dikatakan la yajuz, tidak boleh. Kemudian wa in qasada ta'dhimahuma kama yu'adzimuhumal kafaratu kufrun atau kafara. Jika niat bagi-bagi hadiah tersebut adalah memuliakan hari tersebut sebagaimana orang kafir memuliakannya, maka itu membatalkan iman. Kemudian ada pembahasan tentang al-hadiah tuli khaufin au hayain. Hadiah karena takut atau hadiah karena pekewuh. Yahrumu qabulul hadiyati idza kanat li khaufin aw haya'in. Haram hukumnya menerima hadiah manakala hadiah tersebut diberikan kepada kita karena dia takut sama kita. Aw haya'in, atau dia malu kalau tidak ngasih hadiah sama kita. Dia sungkan dan pekewuh kalau tidak ngasih hadiah. Karena kalau tidak ngasih hadiah, maka bolak-balik ditagih hadiahnya mana, hadiahnya mana, hadiahnya mana. Akhirnya pekewoh daripada malu kalau di depan banyak orang lagi ngomongnya hadiahnya mana, hadiahnya mana. Dia malu kalau tidak ngasih, karena demikian yang dilakukan oleh kawannya. Maka haram hukumnya untuk menerima hadiah tersebut. Li'annaha fi hukmil ghasbi, karena itu dianggap perampasan. Karena itu dianggap perampasan, ngambil harta orang lain dengan terang-terangan tanpa rasa malu. Ya, maka kalau berkenaan dengan hadiah karena syafaat, yang ini dilarang. Jadi kalau berdasarkan yang tadi kita bacakan, ini dinilai terlarang kalau menurut Syafi'iyah dalam dua keadaan, manakala dipersyaratkan ada kontrak dan perjanjian di awal, atau belak-belakan orang yang ngasih hadiah itu menegaskan kalau ini adalah hadiah karena syafaat. Kemudian kita lanjutkan dengan satu bab, bab hulul, dan firman Allah Ta'ala, tidak pantas bagi Nabi untuk melakukan hulul, dan siapa yang melakukan hulul, maka dia akan membawa harta hululnya nanti pada hari kiamat. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala Allah Subhanahu wa taala menaklukkan Khaibar, kami berangkat menuju satu lembah bersama Rasulullah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat budak beliau namanya Mida'am. Tatkala kami singgah di lembah tersebut, rumiya bisahmin, maka dia terkena anak panah yang tidak jelas dari mana, akhirnya dia meninggal dunia. Kami katakan hani'an lahu, enak bagi dia bisyahadati mati syahid wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, demi Allah yang nyawaku ada di tangannya. Sungguh satu lembar kain yang dia ambil pada Khaibar itu kemudian menyala-nyala menjadi nyala api untuknya. Dia ambil kain tersebut dari harta rampasan perang, lam tusibha al-maqasimu, sebelum dibagikan. Maka kagetlah orang banyak, maka kemudian ada seorang yang datang kepada Nabi ngumpulkan satu tali sandal atau dua tali sandal. Lantas orang yang ngumpulkan tali sandal ini mengatakan, wahai Rasulullah, aku mendapatkannya saat perang Khaibar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini tali sandal neraka atau dua tali sandal neraka. Akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya Bukhari dan Muslim. Tahadatsna fi ma madha, di lembar yang telah lewat telah kita bahas bahasanya hulul itu ada dua macam. Yang pertama adalah hulul mengambil harta rampasan perang, yang diambil minal ghanim, dari harta rampasan perang. Kemudian yang kedua, hululnya para pejabat yang menerima hadiah dari masyarakat dan bawahannya. Dan kemarin bahkan telah kita baca dan kita cermati, beliau sampaikan ada tiga. Ini ada hulul dalam bentuk korupsi, mengambil kas negara. Sedangkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lama fatahallahu Khaibar intalakna ilal wadi ila akhirih, maka maksud hadis Bahasanya menjadi kewajiban mujahid jika dia mengambil harta rampasan perang untuk mengembalikannya, karena dia adalah amanah. Maka dia serahkan, dia gabungkan dengan harta rampasan perang yang lain supaya dibagikan. Wa yakunu huwa min dhimnil ladzina, sehingga dia itu min dhimni menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan pembagian. Tidak boleh mengatakan saya yang mendapatkannya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perang Khaibar, Nabi jalan beliau dan para sahabat di satu lembah. Dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang budak milik Nabi yang dia terkena anak panah. Lantas banyak sahabat mengatakan enak bagi dia yang pernyataannya berdasarkan lahiriahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekali-kali tidak, demi nyawa, demi Allah yang nyawaku ada di tangannya, sehingga lembaran kain yang dia ambil itu akan menyala api neraka untuknya. Syamla adalah satu jenis kain yang dipakai oleh seseorang, boleh jadi izar kalau dipakai untuk bawahan, jadi ridak kalau dipakai untuk atasan, jadi adalah satu potong. Diambil oleh orang ini sebelum pembagian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kain tersebut akan berubah menjadi neraka dengan api yang dia disiksa dengannya. Fadalah, maka ini menunjukkan bahasa ghulul itu mencegah seorang untuk mendapatkan pahala mati syahid. Maka jika seorang mujahid itu terbunuh dan dia melakukan ghulul, maka dia tidak dapat pahala syuhada. Maka jika ghulul itu mencegah mendapatkan pahala mati syahid, waja'a rajulun, maka datanglah seorang tatkala mendengar Nabi mengatakan hal di atas. Maka dia datang dengan satu kain tali sandal atau dua tali sandal. Sirak artinya sayrun na'li, tali sandal yang ada di atas punggung telapak kaki. Dan dia telah mengambil dua tali sandal karena dia tidak menyangka bahasanya dua tali sandal ini statusnya adalah ghanimah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua tali sandal dari neraka, artinya hulul itu menyebabkan neraka meskipun sesuatu yang sepele. Fama ukhidha minal ghanimati, maka apa yang diambil dari harta rampasan perang meskipun sangat kecil ataupun besar sebelum dibagi, fa innahu yakunu ghululan, maka itu ghulul dan neraka untuk orangnya. Adapun firman Allah taala, tidak boleh bagi seorang nabi melakukan ghulul, dan siapa yang melakukan ghulul maka dia akan datang membawa harta ghululnya pada kiamat nanti. Maka sebab turunnya ayat ini adalah di sebagian peperangan dikumpulkanlah ghanaim, ghanimah dan dihitung. Akan tapi mereka kehilangan qatifatan hamra, satu kain berwarna merah. Maka mereka para sahabat mengatakan boleh jadi Nabi telah mengambilnya karena beliau punya hak untuk mengatur bihukmi wilayatihi, menimbang beliau adalah penguasa. Maka Allah niadakan dari nabinya perbuatan hulul. Ya, ini Allah katakan sani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, niscaya Nabi melakukan hulul, dan bagaimanakah dengan yang lain? Maka di sini dalil menunjukkan kerasnya keharaman hulul, baik itu dilakukan oleh Nabi ataupun bukan Nabi, kecuali yang menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Hasyr. Dan semua faid yaitu rampasan perang yang Allah berikan pada Rasulnya. Fama aujahtum alim min khailin wala rikabin, maka tidaklah kalian membuat mereka ketakutan karena pasukan berkuda ataupun pasukan penunggang unta. Akan tapi Allah lah yang berikan kekuasaan pada para Rasulnya untuk menghadapi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.